Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmat-Nya yang tiada terhingga sehingga kita mampu melaksanakan ibadah puasa pada hari-hari terakhir menjelang hari raya Idul Fitri, yaitu kembali kepada fitrah kita semula, yaitu seperti kita baru dilahirkan dari ibu kita. Begitulah fitrah yang suci yang Allah berikan dan Rasul-Nya berikan kepada kita motivasi dalam beribadah di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Para shaimin dan shaimat dan para pendengar yang berbahagia dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kita kaji yaitu ayat ke-67 dari surah Thaha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa awjasa fi nafsihi khifatan Musa. Allah Allah. Artinya, maka Musa merasa takut dalam hatinya. Kata-kata aujasa atau injas berarti rasa takut, yang termasuk dalam hati, yang merasuk dalam hati Nabi Musa. Disebabkan apa? Melihat sesuatu yang bergerak. Rasa takut ini terbatas. Getaran di dalam hati tidak sampai ke anggota tubuh lainnya. Jika seandainya sampai ke anggota tubuh lainnya, maka itu disebut nozu, artinya sehingga untuk menghindarinya dia harus berlari dari hal tersebut. Demikianlah yang dirasakan Nabi Musa alaihissalam ketika menghadapi para penyihir Fir'aun. Ini adalah manusiawi sekali, karena Nabi Musa takut ketika melihat tali-tali penyihir itu berubah menjadi ular di hadapannya. Kondisi yang dihadapi Nabi Musa pada saat itu dan Harun alaihissalam semakin sulit, ditambah teriakan para penonton yang mengeluh-ngeluhkan para penyihir. Namun pertanyaan yang muncul, mengapa dalam kondisi yang sulit ini, yaitu seperti Nabi Musa, tidak langsung melemparkan tongkatnya agar menjadi ular dan menelan para penyihir itu dan selesai permasalahannya? Jawabannya tidak lain adalah karena Musa berbuat sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang mengatur semuanya itu. Karena Allah sudah merencanakan semuanya itu. Dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya akan menjawab kekhawatiran, kegelisahan Nabi Musa alaihissalam. Seorang nabi, yaitu khususnya dalam cerita ini Nabi Musa alaihissalam, telah mengalami kekhawatiran yang merasuk dalam hati Nabi Musa ketika melihat bagaimana para penyihir Fir'aun. Kita juga di dalam kehidupan kita sehari-harinya akan merasakan kekhawatiran itu. Maka Allah telah mengajarkan kita supaya kita mendapatkan ketenangan dari kekhawatiran kita itu. Begitu juga Allah mengajarkan kepada Nabi Musa agar Nabi Musa tetap tenang menghadapi kekhawatiran tersebut. Maka di sini sudah ada narasumber kita, tentu akan menjelaskan panjang lebar bagaimana kita mengantisipasi rasa takut kita yang begitu mendalam terhadap apa yang kita khawatirkan dalam kehidupan kita, sebagaimana yang dikhawatirkan dalam kehidupan Nabi Musa dalam menghadapi para penyihir Fir'aun. Di sini sudah ada studio, yaitu Ustaz kita Dr. Haji Zainal Arifin. Kami persilakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz kita tadi, bahwa Nabi Musa secara manusiawi memiliki rasa takut. Tapi manusia yang bersama dengan Allah, Nabi Musa yang bersama dengan Allah, mukmin yang bersama dengan Allah, akan memiliki rasa percaya diri dan kuat. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Musa merasa takut dalam hatinya sebagai manusiawi, sebagai manusia. Kenapa? Karena kejahatan yang datang menyerang bersama dari segala segi, dirancang begitu baik, dari yang kecil sampai yang besar, dari penjuru kota yang jumlahnya begitu banyak, yang palsu pun nampak seperti benar. Orang yang percaya pada kebenaran pada waktu itu pun mulai kecut rasa hatinya. Moral yang sedang dalam kebingungan mulai merayap-rayap dalam hatinya, takut. Itulah manusia. Itulah Musa yang manusia. Itulah mukmin yang manusia. Tetapi karena karunia Allah, karena bimbingan Allah, karena arahan Allah, iman Musa tetap bertahan. Iman mukmin tetap bertahan. Semuanya keimanan itu, bimbingan dan arahan Allah memberikan kepercayaan kepada Musa dan mukmin untuk menuju ke kebenaran yang akan menghilangkan segala kepalsuan. Pendengar yang dimuliakan Allah, bulan suci Ramadan, bulan menempa keimanan kita kepada Allah. Bulan suci Ramadan, universitas untuk lebih yakin kepada kekuatan iman. Bulan suci Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, wahyu Allah yang kekal dan abadi. Bila di bulan suci Ramadan ini keimanan kita tidak bertambah, keyakinan kita berkurang, malah Al-Quran tidak pernah dibaca, Al-Quran tidak pernah dikaji, Al-Quran tidak menambah keimanan, maka di bulan kapan lagi kita akan mengkajinya? Masih di Asrul Awakhir, di hari-hari terakhir Ramadan, perjalanan sejarah terus berulang. Musa yang dulu akan kita temukan Musa sekarang dan akan datang. Fir'aun yang dulu akan kita temukan Fir'aun kecil dan besar di masa kini dan akan datang. Tapi satu hal yang pasti berdasarkan Al-Quran, Musa yang beriman akan menang, Fir'aun yang kafir pasti kalah. Keimanan kita yang kita tempa akan membahagiakan, kemalasan kita bahkan kedurhakaan kita kepada Allah akan menyengsarakan. Pilihan ada di tangan kita, berimankah atau malah mengabaikan iman. Yang bersih langsung saja. Ya, terima kasih pada Ustaz Zainal Arifin. Ayat yang kita kaji ini ingin mengajarkan dari kegelisahan yang ada pada diri kita. Bisa saja itu terjadi di akhir Ramadan, bulan puasa yang lagi kita nikmati ini. Mungkin di sana terdapat ada perbedaan-perbedaan. Maka ambillah satu pendapat, yang mana pendapat itu banyak orang yang mengambilnya. Mudah-mudahan dengan pendapat banyak orang mengambilnya, itu akan menjadi keberkahan kita dalam menempuh hidup kita ini. Sebab terlalu banyak bisikan-bisikan, terlalu banyak bisikan, artinya bisikan itu dapat membuat diri kita galau ataupun rancu. Mana yang mesti kita ikuti, pendapat mana yang harus kita ikuti dalam hal ini, maka lakukanlah itu atas dasar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa kita mengikuti sesuai dengan keinginan kita, tapi kita harus mengikuti apa yang menjadi keinginan kita itu berdasarkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sebulan penuh atau selama Ramadan kita berpuasa, maka jangan sampai di akhir bulan Ramadan kita sebagai umat muslim, kaum muslimin dan muslimat, saling tuduh-menuduh tentang terhadap pendapat yang tak disetujuinya. Serahkanlah ini semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan nikmat ibadah yang lebih di akhir Ramadan yang kita dapatkan ini. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.